Bismillah. Apakah keutamaan sholat duha, Ustaz? Dijuluki mereka-mereka yang sholat duha dengan awabin. Sholatul awabin, sholatnya para awabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah SWT. Nah.